rinduku dalam sepi. Kapan datang kasih? Sampai kini aku susah melupakan kamu. Dekap peluklah diriku agar aku bahagia. Sekian lamanya aku menantimu, 3 tahun sudah. Hari-hari